Qala al-muallif. Itu kita masuk materi baru ya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa'an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Betul sampai situ ya. Untuk hadis Ibnu Mas'ud sudah dibaca sampai selesai. Faedahnya belum dibaca ya. Tadi belum ada yang baca. Ya. Taib labas. Insyaallah pertemuan berikutnya. Wan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Pernah suatu ketika aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah keledai. Membonceng Nabi itu maksudnya Nabi di depan dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an di belakang. Itu makna membonceng atau radif. Kalau kita melihat di kamus besar bahasa Indonesia, makna membonceng seperti itu. Jadi bukan membonceng itu yang di depan ya. Kemudian yang di belakang dibonceng, yang dibonceng lah. Ya. Membonceng itu yang berada di belakang posisinya. Berada di belakang pengemudinya. Ya, sehingga kalau dalam bahasa Indonesia pembonceng, apa makna pembonceng? Itu adalah orang yang berada di belakang, orang yang membonceng, yaitu orang yang di belakang. Ya, bisa untuk melihat di kamus besar bahasa Indonesia terkait dengan makna ini. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Pernah suatu ketika aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah atau seekor keledai. Faqala li, maka Rasulullah bersabda kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi alal ibad? Taukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi ala Allah? Dan apa hak hamba-hamba atas Allah? Qultu, maka aku berkata, menjawab pertanyaan Nabi tersebut, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Rasulullah bersabda, haqqullahi alal ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Dan hak hamba-hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengadab siapa barang siapa yang tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Qultu, maka Mu'ad bin Jabal berkata, ya Rasulullah, afala ubashirun nasa? Wahai Rasulullah, tidakkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Qala, maka Rasulullah bersabda, la tubashirhum fayattakilu. Jangan engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, fayattakilu. Karena mereka akan bergantung. Akhrajahu fis sahihain. Dikeluarkan keduanya di dalam as-sahihain. Yaitu dikeluarkan oleh al-imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, di dalam sahih keduanya. Di ta'liq disebutkan faidah di catatan kaki, akhrajahul Bukhari birakam kada wa Muslim birakam kada wa fi riwayatin, di dalam riwayat disebutkan tambahan. Di dalam sebuah riwayat disebutkan tambahan, wa akhbara biha Mu'adun inda mautihi ta'assuman inda al-Bukhari birakam kada wa Muslim. Di sebuah riwayat juga masih di dalam sahih Bukhari dan Muslim disebutkan ada tambahan keterangan bahwasanya wa akhbara biha Mu'ad inda mautihi ta'assuman. Mu'ad bin Jabal menyampaikan hadis ini, mengkhabarkan, memberitakan hadis ini inda mautihi, ketika beliau akan wafat. Jadi ketika ya, sebentar lagi akan wafat, beliau baru menyampaikan hadis ini. Jadi sepanjang hidupnya tidak pernah menyampaikan hadis ini. Hadis ini ya, termasuk hadis ahad dari sisi apa? Sahabat yang meriwayatkannya hanya satu. Karena kisah ini hanya dialami oleh Mu'ad bin Jabal. Ketika itu kondisinya cuma dua orang saja, Rasulullah dan Mu'ad di belakang. Sehingga yang tahu hadis ini hanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dan beliau tidak pernah selama hidupnya mengkhabarkan, menyampaikan hadis ini kepada orang lain kecuali setelah akan meninggal. Baru beliau menyampaikannya ta'assuman. Ini beliau lakukan karena ta'assuman, karena takut dosa. Takut, khawatir terjatuh pada dosa karena menyembunyikan ilmu. Jadi beliau takut kalau meninggal dan hadis ini belum beliau sampaikan, maka beliau akan berdosa, mendapatkan dosa kitmanul ilm, menutupi ilmu, menyembunyikan ilmu. Sehingga beliau menyampaikannya ketika akan wafat untuk menghindari dosa yang beliau khawatirkan radhiyallahu ta'ala anhu. Wajah fi Fathul Majid, disebutkan di dalam kitab Fathul Majid, masih di ta'liq, qala al-wazir Abul Muzaffar. Ini faidah juga ya. Qala al-wazir Abul Muzaffar rahimahullahu ta'ala. Abul Muzaffar al-wazir, Abul Muzaffar, nama beliau adalah Yahya bin Muhammad bin Hubairah rahimahullahu ta'ala. Seorang alim min ulama'i salaf, meninggal pada tahun 560 Hijriah. Pada tahun 560 Hijriah. Beliau menyebutkan atau menjelaskan di sini keterangan dari beliau rahimahullah, lam yakun yaktumuha illa an jahilin yahmiluhu jahluhu ala su'il adabi bitarkil khidmati fit ta'ah. Bahwasanya Mu'ad bin Jabal tidaklah beliau menyembunyikan ilmu ini kecuali dari orang yang jahil. Ini keterangan ya, keterangan dari beliau rahimahullah, tidaklah Mu'ad bin Jabal menyembunyikan ilmu ini kecuali dari orang yang jahil, yang kejahilan pada orang tersebut dikhawatirkan akan membawanya, menyeretnya kepada sikap su'ul adab, menyeret dia ke jeleknya adab atau ke adab yang jelek. Bitarkil khidmah fit ta'ah, yaitu dengan meninggalkan ketaatan. Jadi khawatir kalau hadis ini disampaikan kepada orang yang jahil itu akan menjadikan hadis ini sebagai sandaran sehingga dia meninggalkan amalan-amalan kebaikan dan ketaatan. Demikian makna keterangan dari Al-Wazir Abul Muzaffar rahimahullahu ta'ala. Kita baca syarahnya. Qala syarih Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, Mu'adun huwa Mu'ad ibn Jabal ibn Amr ibn Amri ibn Aus ibn Ka'b ibn Amr Al-Khazraji Al-Ansari. Ini nasab beliau. Beliau salah seorang dari kaum Ansar. Sahabiyun jalilun masyhurun min a'yanis sahabah. Beliau adalah seorang sahabi yang mulia, sahabat Nabi yang mulia, masyhur, terkenal. Beliau dikenal sebagai salah seorang pemuka sahabat. Jadi beliau dikenal sebagai tokoh dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, wa kana mutabahhiran fil ilmi wal ahkami wal Qur'an. Dan beliau adalah seorang yang mutabahhiran, yang dalam ilmunya, sangat mendalami di dalam perkara ilm, fil ilm. Ilmu beliau sangat dalam, wal ahkam wal Qur'an. Begitu juga pengetahuan beliau sangat mendalam terkait dengan hukum-hukum agama ini dan juga Al-Qur'an. Syahida ghazwata Badrin wa ma ba'daha. Beliau ikut di dalam perang Badar dan perang-perang setelahnya. Wastakhlafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumal fath. Dan beliau diangkat oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai amir, sebagai pemimpin di Mekah, sebagai pemimpin bagi penduduk Mekah ketika hari Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Karena Nabi kembali ke Madinah setelah kota Mekah berhasil dibuka oleh kaum muslimin, berhasil ditaklukkan pada hari Fathu Mekah, Nabi dan para sahabat yang lainnya kembali ke Madinah dan hanya sebagian sahabat yang tetap tinggal di Mekah. Ini Mu'ad bin Jabal diangkat sebagai pemimpin bagi penduduk Mekah ketika hari Fathu Mekah. Yu'allimuhum dinahum. Tugasnya adalah untuk mengajarkan agama kepada penduduk Mekah ketika itu. Thumma ba'athahu ilal yamani qadiyan wa mu'alliman. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengutus beliau Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala an ke negeri Yaman sebagai qadi wa mu'alliman, dan juga sebagai mu'alliman, sebagai pengajar yang mengajarkan ilmu agama. Mata bi Syam, beliau meninggal di negeri Syam sanah 18 tahun 18 Hijriah ba'dal hijrah, walahu 38 aman. Beliau meninggal pada usia yang masih tergolong muda, yaitu pada usia 38 tahun beliau meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi bersama dengan itu, beliau adalah seorang sahabat yang mulia, seorang sahabi yang ditokohkan oleh para sahabat yang lain, bahkan termasuk pemuka para sahabat. Qala asy-syarih hafidhahullah Radif pada kalimat kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-radif huwa alladhi tahmiluhu khalfaka ala dhahri dabbah. Radif, ar-radif itu adalah seorang yang engkau angkut di belakangmu, ala dhahri dabbah, di punggung hewan tunggangan. Jadi yang kita bawa di belakang kita. Kita di depan, radif itu yang di belakang kita, yang ikut kita angkut bersama kita di atas punggung hewan tunggangan. Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan pembonceng tadi. Itu orang yang membonceng, yang ikut ya bersama kita di atas kendaraan atau hewan tunggangan. Atadri, ya, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, atadri, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad, dan seterusnya. Atadri maknanya adalah hal ta'rif, apakah engkau tahu? Ya. Kemudian haqqullahi, hak Allah adalah ma yastahiqquhu, wa yaj'aluhu mutahattiman 'alal 'ibadi ma yastahiqquhu, yaitu hak yang menjadi milik Allah yang Allah berhak untuk mendapatkannya. Wa yaj'aluhu mutahattiman 'alal 'ibad, dan Allah menjadikan hal itu sebagai suatu yang harus dan wajib atas hamba-hambanya. Ini makna dari hak Allah, itu suatu yang memang berhak untuk Allah dapatkan, Allah miliki, dan Allah jadikan hal itu sebagai suatu yang harus dan wajib atas hamba-hambanya. Hakul ibadi ala Allah. Jadi kalau hak Allah adalah pertanyaan yang pertama. Ya Mu'ad, adadri ma haqqullahi ala al-ibad. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya? Ya, jadi suatu yang memang berhak Allah untuk mendapatkannya dan wajib bagi hamba untuk menunaikannya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, wa ma haqqul ibadi ala Allah, dan apa hak hamba-hamba atas Allah? Maknanya adalah ma katabahu ala nafsihi tafaddulan minhu wa ihsanan. Hak hamba-hamba atas Allah adalah apa yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Ini penting. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan hal ini. Berbeda dengan kelompok-kelompok menyimpang yang lain. Seperti contohnya kelompok Mu'tazilah. Mereka meyakini jika ada hadis atau dalil yang berbunyi seperti ini, apa hak hamba atas Allah? Oh, berarti hamba punya hak yang harus ditunaikan Allah. Mereka meyakini hal ini sebagai suatu kewajiban bagi Allah yang memang diwajibkan secara akal. Ini kaum Mu'tazilah. Ketika mereka meyakini bahasanya hamba punya hak atas Allah yang wajib Allah tunaikan, itu adalah kewajiban yang memang didasarkan pada akal. Memang akal mengharuskan demikian, ya. Nah, nanti kalau kita lanjutkan maknanya apa hak hamba atas Allah? Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengadab seseorang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalau kaum Mu'tazilah bagaimana keyakinan mereka? Ya, memang seperti itu harusnya, secara akal harus demikian memang. Kalau hamba tidak berbuat kesyirikan, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya wajib bagi Allah untuk tidak mengadabnya. Kira-kira yang seperti ini benar atau tidak? Yang seperti ini batilah. Keyakinan yang rusak. Bagaimana kita mewajibkan bagi Allah sesuatu dengan akal kita? Ya. Sekali lagi, ini adalah keyakinan yang menyimpang. Keyakinan yang rusak, yang menandakan dia tidak memiliki adab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak punya adab tidak punya adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang hamba mewajibkan bagi Allah dengan akalnya? Bisa dipahami syubhat ini? Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, ketika memaknai hadis ini, di sana ada hak hamba atas Allah. Kenapa ada yang demikian? Karena Allah lah yang mewajibkan atas dirinya sendiri. Bukan diwajibkan dengan akal. Tapi Allah lah sendiri yang mewajibkan hal itu terhadap dirinya. Ini yang ditegaskan oleh Asy-Syarih. Hafizahullah Ta'ala. Ma katabahu ala nafsihi. Sesuatu yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Bukan karena akal. Bukan juga diwajibkan oleh hamba, tapi Allah sendiri yang mewajibkan atas dirinya. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya dalam ayat, Kataba Rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah mewajibkan, atau Rabb kalian, mewajibkan atas dirinya sendiri rahmat. Itu Allah lah yang mewajibkan atas dirinya sendiri untuk merahmati hamba-hambanya. Demikian pula dalam ayat yang lain yang menjelaskan tentang hal ini. yaitu dalam surat Ar-Rum misalnya, ketika Allah menjanjikan sesuatu, ya, Allah memerintahkan demikian, dan Allah menjanjikan bahwasanya barang siapa yang melakukan ini, Allah akan balas dengan hal ini. Makanya seperti ini adalah Allah yang mewajibkan atas dirinya sendiri, bukan hamba, bukan amalan hamba, dan bukan pula akal, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ar-Rum, wa'adallah, itulah janji Allah, la yukhlifullahu wa'adah, sekali-kali Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Sehingga ketika Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bertauhid, maka Allah akan membalas orang-orang yang bertauhid itu dengan balasan yang setimpal, ya. Dan itu Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Begitu pula yang disebutkan dalam hadis ini, Allah tidak akan mengazab seseorang yang tidak berbuat kesyirikan. Itu adalah sesuatu yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri, tafaddulan minhu wa ihsanan, sebagai bentuk tafaddul, yaitu keutamaan dari Allah, wa ihsanan, dan sebagai bentuk ihsan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, yang maknanya demikian. لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. Kalau seandainya Allah menghendaki untuk mengadab seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, maka Allah mengadab mereka dalam keadaan Allah tidak sedikit pun berbuat zalim atas mereka. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah, ciptaan Allah. Allah berbuat sekehendaknya terhadap apa yang Allah ciptakan. Ya? Sesuatu yang Allah ciptakan, Allah berbuat sekehendaknya terhadap apa yang Allah ciptakan, itu adalah hak Allah. Mau merahmatinya ataukah mau mengadabnya, hak Allah. Dan sedikit pun Allah tidak berbuat zalim. Ya. Tapi ya, walaupun demikian kondisinya, Allah mewajibkan atas dirinya sendiri untuk tidak mengadab orang-orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sehingga itu semua adalah rahmat dari Allah semata, ihsan dari Allah semata, dan keutamaan dari Allah semata. Sudah jam segini ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bismillahi taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya ya, sampai ubasyirun nasa ya, demikian. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.